عليك. صل على القبر الى السهل. Kata beliau rahmatullah, siapa yang luput dan sholat di atas, dan belum sholat itu di kubur. Kata beliau sholat ala al-kubur ila syarif. Dia sholat di kuburan sampai ya dalam waktu kurun waktu dalam sebulan. Maksudnya terlamanya sampai sebulan. Ini masalah orang yang belum mensholati orang yang telah meninggal. Iya, para ulama berselisih terkait dengan mensolati orang yang sudah meninggal di kuburannya. Orang Malikiyah tidak membolehkannya. Kalau Hanabilah membolehkan. Demikian pula orang Syafi'iyah. Dan ini sebenarnya yang dipilih oleh ya, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz. Karena dalilnya dalam masalah ini sangat jelas hadis. Ya, kisah seorang perempuan yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang meninggal, yang langsung dikubur oleh para sahabat dan Nabi tidak tahu, belum mensolatinya. Nabi bertanya tentangnya bahwa mana itu perempuan. Kata mereka sudah meninggal. Kata Nabi, apalakuntum adhan tumuni, tidakkah kalian kasih tahu saya bi terhadapnya. Dulluni ala kubriha, tunjukkan kepada saya kuburannya. Fata kubroha fasolla alaiha, Nabi datangi kuburnya dan sholat, mensolatinya di kuburan. Ini sangat jelas dalilnya. Setelah itu bagi yang membolehkannya, mereka berselisih. Ini dibolehkan sampai kapan? Nah, ini juga berselisih. Mereka katakan sampai sebulan, seperti yang kita lihat di buku. Itu pendapat orang Hanabilah. Pendapat orang Hanabilah. Dan pendapat Syafi'iyah. Ada juga mengatakan ya sampai hancur badannya. Ada juga mengatakan disolati sampai kapanpun boleh saja. Boleh saja. Dan ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Ya, Ibn Utsaimin rahimahullah taala hanya saja belum mempersyaratkan. Ya, jadi boleh sampai kapanpun boleh disolati kalau kita belum mensolatinya. Hanya saja dipersyaratkan kata beliau kalau saat dia meninggal kita memang ya ahli, memang ahli untuk mensolatinya. Misalnya sudah balik seperti. Adapun meninggal misalnya orang tua kita meninggal dari kecil sebelum balik kita belum mensolati, setelah besar kita mau solatin tidak boleh karena kita saat dia meninggal belum balik. Ini yang dijelaskan. Ya, ini berbicara boleh atau tidak. Itu saja. Ya, boleh sampai kapanpun. Kemudian kata beliau rahimahullah taala wa in kanal mayitu ghaiban anil balad shalla alaihi bin niyah. Kalau mayitnya ghaib, tidak ada di negeri itu, tidak ada di negeri lain, maka salat atasnya dengan niyah. Ini yang dinamakan dengan salat ghaib. Yang dinamakan dengan sholat ghaib. Sholat ghaib ini berselisih para ulama terkait dengan boleh atau tidak. Sebagian ulama seperti orang-orang Hanafiya dan Malikiyah mengatakan tidak boleh sholat ghaib. Tidak boleh melakukan sholat apa? Ghaib. Iya. Sementara ulama yang lain juga boleh sholat ghaib. Iya. Boleh sholat ghaib walaupun orang-orang sudah mensolatinya. Walaupun orang sudah mensolatinya. Jadi misalnya ada di kampung. Ya. Di Buton anggaplah. Ya, ada di Buton. Sudah orang sholat. Ismail mau sholat di sini. Boleh enggak? Kata mereka boleh. Ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Iya. Mereka berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap Najasyi. Ya. Sementara pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa dirinci, kalau belum ada yang mensolatinya, kita sholat. Kalau sudah ada yang mensolatinya, kita tidak sholat. Ini pendapat dirinci. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya. Demikian pula Ibn Utsaimin belum pilih ini. Karena Nabi SAW mensolatinya Najasyi, karena belum ada mensolatinya. Dan tidak ada yang tahu kalau Najasyi itu adalah Islam. Tidak ada yang tahu. Dia sembunyikan keislamannya dari kaumnya. Dari kaumnya. Jadi ketika dia meninggal, itu kubur di atas agama Nasoro. Tidak ada yang solati. Sehingga Nabi SAW apa? Mensolatinya. Nabi mensolatinya. Tidak ada orang solat. Iya. Ini, ya Alhamdulillah. Ini dibolehkan. Yang belum ada yang mensolatinya. Kalau saya bimbas rahmatullah ta'ala, tidak apa-apa kalau sudah disolati, kalau orang itu manfaatnya bagi manusia banyak. Dia bermanfaat bagi orang banyak, itu orang yang meninggal. Ya walaupun disolat, sudah disolati, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Ini mungkin dalilnya saya bimbas rahmatullah ta'ala, apa yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Waktu Nabi kita meninggal, para sahabat bergantian mensolatinya. Para sahabat bergantian mensolatinya. Setelah satu, lagi. Tukar lagi, ganti lagi, ganti lagi. Sampai selesai dari para sahabat. Masya Allah. Jadi kalau manfaatnya banyak, untuk manusia boleh disolati walaupun sudah disolat. Ya, asalnya enggak. Kita solat goib kalau dia belum disolat. Kalau belum disolat. Kemudian kata Allah rahmatullah ta'ala, wa man ta'adzar ghusluhu li adabil ma. Siapa yang tidak bisa dimandikan karena tidak ada air? Aw lil khawfi alaihi min at-taqattu'. Atau kita khawatir kalau kita mandikan akan terpotong-potong. Dagingnya sudah, kulitnya sudah lembek, dagingnya. Kal majdur. Seperti orang yang berpenyakit majdur, penyakit majdur, mirip penyakit ta'un. Ta'un itu penyakit yang membuat apa? Terpisah daging-daging, terpotong. Ayat. Wal muhtarib. Demikian pula seperti orang yang meninggal karena kebakaran. Yarhamukallah. Imron dia ketawai. Bilang apa Imron? Ana soleh. Seperti al muhtarib. Orang yang meninggal karena apa? Kebakaran. Biasanya kulitnya melepuh. Dagingnya apa? Melepuh. Kalau kita mandi, malah apa? Hilang. Kulitnya. Dibaham ini? Auli kaunil mar'a bainar rijal. Atau karena seorang perempuan meninggal di tengah-tengah laki-laki semuanya. Tidak ada perempuan. Ini kalau terjadi. Kalau terjadi, ini dihayalkan ini. Hayalan ahli fikih. Tidak masalah, sebetulnya suatu saat Ismail. Ya, meninggal di tengah para perempuan semuanya, tidak ada laki-laki. Apa yang harus dilakukan oleh para perempuan itu? Iya. Aurijam Bainanisa. Ya, ini tadi seorang perempuan di antara laki-laki semuanya. Demikian pula sebaliknya. Kalau laki-laki meninggal di tengah para perempuan. Paham? Kalau seandainya terjadi, apa yang harus dilakukan terhadap semua ini? Fa innahu litayammam. Maka dia yuyammam. Nge? Di buku? Di cetakan itu apa? Yang matan? Iya, yang ini saya mau. Kalau antum sama saya. Tayammam. Iya, caranya begitu. Tafa'ala. Yutayammam. Oh, baik. Iya, dari tafa'ala. Yaka. Yutayammam. Kita kurang tak. Kita kurang tak. Dari sini kita yuyammam. Ya, yuyammam. Yutayammam. Maka sungguh dia ditayamumkan. Ditayamumkan. Kenapa ditayamumkan? Kita adur. Iya. Kan berudur. Apakah karena tidak ada air? Atau ada air tapi? Iya. Tidak bisa pakai air. Tidak bisa pakai air. Ya, selesai. Illa anna likulli wahidin min az-zawjayn ghusla sahibi. Kecuali salah satu dari dua pasang suami istri, maka ghusla sahibi. Dia boleh. Ya, ghusla sahibi. Dia boleh memandikan temannya. Artinya, ya, Ismail punya istri. Hayalan Ismail, hayalan Ismail. Tidak apa-apa. Ismail punya istri, istrinya meninggal. Boleh gak Ismail mandikan? Paham kan? Boleh. Demikian pula kalau Ismail meninggal, boleh gak istrinya mandikan? Boleh. Pada asalnya laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Paham kan? Jelas ini. Tapi kalau suami istri boleh. Karena ini ada hadis dalam hal itu. Nabi pernah berkata kepada Aisyah, "Lau mitta qabli faghassaltuki." Kalau engkau meninggal sebelumku, saya akan mandikanmu. Saya akan memandikanmu. Iya kan? Kalau seandainya kata Nabi kepada Aisyah, tapi kan Nabi duluan meninggal. Nabi duluan meninggal, bukan Aisyah. Demikian pula Aisyah beliau berkata, "La istakbartu minal amri mastadbartu ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila nisa'u." Seandainya saya bisa memajukan apa yang telah mundur, telah dilakukan, maka tidak ada yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali para istrinya. Tapi kan tidak bisa lagi. Dulu sudah memang ya, sudah dimandikan oleh para laki-laki. Iya, ini hadis. Wa kadzalika ummul walad ma'a sayyidiha. Demikian pula ummul walad bersama tuannya, atau ummul walad dia budak didatangi oleh tuannya terus hamil melahirkan anak, itu namanya ibunya anak. Paham gak ini? Kan budak boleh didatangi. Paham ini? Dan kalau dia hamil, sudah itu anaknya, ibunya itu dari sisi nasab, tapi dari sisi agama ikut tuh tuannya. Jelas kan? Ikut tuannya. Ah, umul walad boleh bagi si tuan memandikannya. Boleh bagi si tuan apa? Memandikannya. Jelas kan? Selesai. Kalau ini jelas. Kemudian kata beliau, "Wasyahidu idza mata fil ma'rakah lam yughassal wa lam yusalla alaihi." Orang mati syahid apabila dia meninggal di ma'rakah, dia meninggal di ya medan perang ya, maka tidak dimandikan dan tidak disolati atasnya. Adapun memandikan, sepakat para ulama, sepakat imam empat bahwa orang mati syahid tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Kenapa? Karena Nabi SAW menguburkan, ya, Nabi menguburkan, ya, para syuhada yang mati syahid di perang Uhud tanpa dimandikan. Tanpa dimandikan. Kalau sholat, para ulama berselisih. Kalau sholat, ya, para ulama berselisih apakah disolati atau tidak orang mati syahid. Ya, imam yang tiga itu dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahwasanya dia tidak disolati. Sebagaimana yang ada di buku untuk pendapat Hanabilah, juga Hanafiyah dan Malikiyah. Ya, juga Hanafiyah dan Malikiyah tidak disolati. Ini yang juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sementara Abu Hanifah belum berpendapat disolati. Disolati. Karena katanya Nabi SAW mensolati para syuhada Uhud setelah 8 tahun. Juga katanya karena Nabi SAW ya mensolati sahabat yang meninggal di perang Khaybar. Di perang Khaybar. Tapi yang benarnya tidak disolati. Kenapa yang dinukil oleh Abu Hanifah ini perlu dilihat kembali. Perlu dilihat kembali. Nabi mensolati ya, ashabul orang-orang yang meninggal di Uhud 8 tahun kemudian. Paham kan? 8 tahun kemudian. Yang benarnya pendapat mayoritas yang mengatakan tidak dimandikan dan tidak di sholat. Kemudian kata Allah rahmatullahi ta'ala, وَيُنَحَّ عَنْهُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ ثُمَّ يُزَمَّ الْقِيْثِيَا بِهِ وَإِنْ كُفِّنَ فِي غَيْرِهَا فَلَا بَعْسَ وَالْمُهْرِمْ يُغَسَّلْ بِمَعْءٍ وَسِدْرٍ. Kemudian kata Allah rahmatullahi ta'ala, يُنَحَّ, dijauhkan, maksudnya dibuka darinya, al-hadid wal-julud, besi dan kulit. Artinya kan orang perang, namanya orang perang, ada pakai baju besi. Ketika dia meninggal, dibuka baju besinya. Tamu ban, dibuka baju besinya. ثُمَّ يُزَمَّ الْفِيْتِيَابِهِ. Kemudian ditajmil, ya. Apa artinya ditajmil setelah dibuka? Ya dia dipakai kan? Ya, di pakaiannya. Kemudian di sumayuzammal fiyabi. Apa artinya zammal? Diselimutkan. Diselimutkan di pakaiannya. Ya, dari kata zammala yuzammilu muzammil. Berselimut. Dibungkus dengan di pakaiannya. Ya, di wa'in kufina fi ghairiha. Ya, artinya tadi ini si orang mati syahid dia tidak dikafani dengan kain kafan yang lain. Dia dikafani dengan pakaian yang dia meninggal di atasnya. Paham kan? Tapi kan belum wa iku pinatigoiriha palabas. Kalau dikafani dengan kain kafan yang lain selain yang dia meninggal di atasnya, maka tidak mengapa. Tapi asalnya bahwa orang mati syahid dikubur dengan darah baju yang dia, karena dia akan bangkit dalam keadaan darahnya mengalir di hari kiamat. Paham kan? Di hari kiamat. Wal muhrim yughassal bima'in wa sidr. Masalahnya muhrim itu orang mati ketika ihram itu mati syahid. Beliau ingin menjelaskan bahwa mati syahid ini ada dua. Ada mati syahid di ma'rokah, di medan perang. Kalau ini tidak dimandikan, tidak disolati. Bagaimana orang mati syahid di tempat lain? Karena banyak mati syahid ini. Di antaranya meninggal di saat apa? Ihram. Ya, meninggal di saat wukuf di Arafah, meninggal saat tawaf, meninggal saat sa'i. Ya, atau meninggal karena tertimbun tanah, dan ini mati syahid. Ya, meninggal karena perutnya membengkak, ini kan mati syahid. Meninggal karena mabuk laut Ismail, lagi kebutuhan mabuk laut meninggal, itu mati syahid. Meninggal karena mati tenggelam di laut, mati syahid. Paham kan? Ini semua mati syahid, ada semua dalilnya. Ada semua dalilnya. Ya? Banyak. Mati syahid itu banyak. Banyak. Paham kan? Saya sebutkan di buku nanti semua tentang jenazah. Semua orang mati syahid selain di Ma'rokah. Selain di Ma'rokah. Banyak. Di antaranya itu tadi. Orang yang meninggal karena ta'un juga mati syahid. Orang meninggal fini fasiha mati syahid. Orang meninggal karena melahirkan. Itu mati syahid. Sekarang, semuanya mati syahid. Apakah berlaku tidak dimandikan dan tidak disolati? Belum terangkan lewat satu saja. Maksudnya satu contoh. Yang lainnya itu kiaskan. Sementara muhrim, kalau meninggal dalam keadaan ihram, dia dimandikan dengan air dan daun bidara. Artinya, itu tadi yang tidak dimandikan. Itu yang mati di mana? Mati syahid di Ma'rokah, di perang. Ada mati syahid di selain perang, dimandikan, dikafani, ya, tahu kan? Disolati. Jelas ini, iya ini, masya Allah. Kemudian kata beliau, hanya saja bagi yang muhrim ini, bagi orang yang ihram, itu layul bas muhmakiton, tidak dipakaikan pakaian yang berjahit. Artinya sudah dia dikubur dengan pakaian ihramnya. Kan pakaian ihramnya ada dua. Ada sarung dan ada di rida. Wala yuqarrabu tiban, tidak dipakaikan padanya parfum. Wala yughattarasuhu wala rijala, tidak ditutup kepalanya dan tidak pula kedua kakinya. Wala yuqta' sya'ruhu wala dhufruhu, tidak dipotong rambutnya, tidak pula kukunya. Paham kan? Ini semua karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hal itu, hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang meninggal karena diinjak oleh untanya, ya, saat wukuf di Arafah. Ya, saat wukuf di Arafah dia diinjak oleh untanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang itu, "Iksilu bima'in wa sidri," mandikan dia dengan air dan daun bidara, "waqfinu fi taubain," bungkus dia dengan dua pakaian itu. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya kafan itu sunnahnya tiga, paling wajibnya adalah satu. Wajibnya mengkafani adalah apa? Satu saja. Tapi sunnahnya berapa? Tiga. Karena Nabi dikubur dikafani dengan tiga. Tapi boleh dua. Boleh apa? Dua seperti ini. Kafani dia dengan dua. Wala tuhannitu wala tuhammiru ra'sa fa innahu yub'atsu yawmal qiyamah mulabbiya. Jangan kalian kasih dia parfum, jangan kalian tutup kepalanya. Sungguh dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah, yaitu berucap labbaik Allahumma labbaik, masya Allah, gembiranya penanti. Orang pada diam-diam semua, nah, ya, ada yang memikul tanah, ada yang memikul kambing, kambingnya bersuara, dia malah bertalbiyah. Terutama besar, masya Allah. Nih, ya. Berdoa Ahmad, semoga meninggal di sana. Ini apa? Bacaan apa malah lagi? Iya, alhamdulillah. Takut kan? Ya manusia tahu lah, manusia biasa takut mati. Alhamdulillah. Kemudian selesai itu selesai. Kemudian wayustahab. Wayustahab budak nul mayit bilahab. Disunahkan dikuburkan mayat di lahat. Di lahat atau lahat yaitu kuburan yang dibelah samping. Kuburan dibelah samping. Memang masya Allah ya, para ulama berselisih terkait dengan kuburan kaum muslimin lahat atau tidak, atau syak. Lahat itu belah samping, syak belah tengah. Ya, maksudnya ada hadis yang mengatakan ya, Allahu lana wa syakku li ghairina. Lahat itu untuk kita umat Islam, adapun syak belah tengah itu untuk selain kita. Untuk selain kita. Paham kan? Ada rincian bagus dari orang Syafi'iyah seperti Imam Abu Hanifah, Imam An-Nawawi rahimallahu taala, dilihat dari tanahnya saja. Dilihat dari tanahnya saja. Kalau tanahnya rohwah, ya tanahnya longsor, kan enggak bisa dipaksa lahat. Karena tanah yang longsor itu ketika antum buat lahat tutup lagi. Buat lahat tutup lagi. Buat lahat tertutup lagi karena longsor. Paham kan? Ya, kalau tanahnya long, jadi kalau tanahnya begitu longsor, maka syak lebih utama daripada lahat. Paham kan? Tapi kalau tanahnya ya solbah, tanahnya apa? Keras. Ya, maka lahat lebih utama daripada apa? Hah? Daripada daripada syak. Ya, karena memang dinukil daripada sahabat, mereka melahat dan mereka mensyak. Mereka mensyak. Jelas kan? Jelas ini? Boleh saja dua-duanya. Cuman mana yang utama? Dilihat dari kondisi dan keadaan tanah. Tidak bisa kita paksakan. Sunnah lahat. Kemudian kata Allah rahmatullah ta'ala, wa yunsabu alaihi labin nasba. Dan di lahat ini ditancapkan padanya ya balo-balo batu atau kayu. Paham? Supaya apa? Kan di lahat berkubur, di lahat ya, maka disunahkan untuk menahan tanah dengan batu ataupun apa sekarang apa? Kayu. Enggak apa-apa, supaya enggak langsung ketika ditaruh tanah sebentar langsung masuk di mana? Di mayit. Paham kan? Disunahkan. Tapi ini berarti ditancapkan yang di bawah. Paham? Bukan di atas, yang di lahat tadi. Demikian pula di syak, kita tinggal letakkan apa? Di atas. Di atasnya. Paham kan? Iya. Kemudian kata Allah rahmallahu taala, setelah itu karena memang ini ada sunahnya semua ya. Kama fu'ila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu yang dilakukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Allah rahmallahu taala, wala yudkhilul qabr ajurra wala khushaba wala syai'an massatun nar. Tidak boleh dimasukkan dalam kuburan ajurro, tanah yang sudah dimasak. Ya, batu bata kalau kita bilang. Ya, paham ajurro, tanah yang sudah dimasak. Jadi tidak pakai batu bata dalam kuburan. Ya, kalau memang ada labina batu, memang batu biasa yang memang batu yang panjang-panjang dicari. Paham? Tidak dimasukkan batu bata padanya. Wala khosyaban. Kemudian kata beliau, tidak pula dimasukkan khosyab. Khosyab ini sebenarnya kayu. Khosyab itu tidak boleh dimasukkan apa? Kayu. Ini asalnya. Tidak boleh. Kecuali memang kita tidak dapat batu. Karena asalnya memang batu yang dipakai. Batu. Kecuali kita sulit dapat batu, maka itu daruro namanya. Itu dibolehkan. Karena itu apa? Karena apa? Daruro saja. Daruro. Asalnya tidak boleh. Walasya'an masyatun nar. Tidak pula sesuatu yang disentuh oleh api. Ya. Tidak pun sesuatu, tidak sesuatu pun yang disentuh oleh apa? Api. Ya. Disentuh oleh api. Seperti apa? Ya tadi, batu bata, semen, besi. Ya kan, besi kan kalau dibuat pakai apa? Api. Paham gak ini? Semua seperti itu. Jadi memang, kalau bisa, alhamdulillah, kita tutup dengan batu-batu panjang, itu lebih utama. Itu lebih utama. Nanti semua ini, gak dibolehkan kalau sudah gak ada. Gak ada yang lain. Jelas ini? Selesai. Ini tinggal penutup ini. Wa istahab ta'ziyatul ahli mayyit. Disunahkan mentaziah orang yang tinggal mati. Taziah artinya kita menghiburnya. Kita menghiburnya. Paham kan? Kita menyabarkannya. Ya. Selesai. Taziah. Ya, ini sunnah karena memang ya, itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal buka ghairu makruh, menangis itu tidak makruh. Idza lam yakun ma'ahu nadbun wa lam yaha. Kalau ya nangis itu tidak disertai oleh nadbun, ya apa nadbun? Penyesalan. Ya nadbun itu dia teriak-teriak dua dia di ya itu dia ada di pembahasan bahasa munada menduba. Ya, ketika ada meninggal dia teriak-teriak sebut namanya. Paham kan? Walamiyaha tidak pula disertai oleh rakapan. Tidak pula disertai oleh rakapan. Karena niyaha, nadab, ketika orang meninggal, ya, itu dilarang. Bahkan itu termasuk apa? Perkara jahiliyah. Termasuk perkara jahiliyah sebagaimana yang ma'ruf haditsnya. Ya, ma'ruf haditsnya. Ketika Nabi menyebutkan perkara jahiliyah, di antara yang beliau sebutkan adalah an-niyaha. Ada orang meratapi mayit, ya meratapi mayit ini diharamkan, ini diharamkan. Kemudian kata beliau, wala ba'sa bi ziyaratil kubur. Adapun kalau menangis biasa tadi, tidak apa-apa, karena Nabi saw bersabda, inna Allah la yu'adzab bi dak'il ain. Allah tidak akan diazab dengan mengalirnya air mata. Wala bi huznil qalb, tidak pula dengan sedihnya hati. Walakin yu'adzab bi hada. Akan tetapi Allah akan mengadab dengan ini, maksudnya belum tunjuk lisannya, belum tunjuk apa? Lisannya. Diadab kalau orang meraung-raung, tane, merobek-robek pakaian, memukul-mukul pipi, tahu kan? Ya, dia karena meninggal dia gunting rambutnya, dia botak rambutnya, tahu kan ini? Ini yang disiksa atasnya. Kemudian malah bahasa biziaratil kubur lirizal. Tidak apa-apa ziarah kubur bagi laki-laki. Tidak mengapa ziarah kubur bagi laki-laki. Ya, karena memang Nabi SAW bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Sungguh, saya melarang sebelumnya kalian dari berziarah kubur, maka sekarang ziarah ila kubur sesungguhnya itu mengingatkan kalian dari akhirat. Mengingatkan kalian dari akhirat. Perkataan beliau untuk laki-laki itu menunjukkan perempuan tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Perempuan berziarah kubur. Tapi apakah tidak disunahkan di sini haram atau makruh? Ini diperselisihkan. Jelas perempuan tidak disunahkan ziarah kubur. Tapi apakah diharamkan atau makruh? Berselisih pendapat. Sebagian para ulama berpendapat itu diharamkan. Ya, itu diharamkan, ya, kata mereka berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasannya kata dari hadis Ibn Abbas, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Allah melaknat zairah, para perempuan penziarah kubur. Paham kan? Allah melaknat, ya, Rasulullah SAW melaknat hal tersebut. Wal muttakidina alayal masajidah wasurud, dan orang-orang yang menjadikan masjid di kuburan dan yang membakar lilin-lilin, ya, obor-obor di atas kuburan. Jadi katakan zairah. Sementara ulama yang lain mengatakan makruh berdasarkan hadis bahwa ada dari sahabat Nabi SAW mengatakan kunna, ya, nuhina an ziaratil kubur walam yu'zam alaina. Kami dilarang dari ziarah kubur tapi tidak ditekankan larangannya. Ini menunjukkan apa? Makruh. Nantinya boleh bersama karoha, kecuali yang sering menziarah kubur ini jadi haram. Ya, sering ziarah kubur dari perempuan haram. Karena datang dalam sebagian riwayat bukan kata zairat tapi zawarat. Pakai isim sifat siap mubalago. Ya, ini masya Allah. Paling sedikitnya hal itu makruh. Wa yaqulu idza marra au zaroha, dia katakan ketika dia lewat atau dia menziarahinya, ziarah kuburan. Salamun alaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma la tuhrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini sunnah ketika kita lewat di kuburan atau menziarah kubur. Kalau menziarah kubur ini tidak ada masalah, ya, Tidak ada masalah, memang itu yang didoakan. Cuma perkataan lewat tadi, lewat. Para ulama merinci, merinci. Kalau kuburannya tidak terpagar, ya disunahkan. Tidak ada pagarnya, kita lewat terus tidak ada pagarnya, disunahkan. Tapi kalau ada pagarnya, tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Iya. Jadi ucapkan assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya, ini doa semua waris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau kita berdoa dengan yang tidak waris juga tidak ada masalah. Kita berdoa juga dengan yang tidak waris itu tidak ada masalah. Ya. Wa'ay, kemudian kata beliau rahmallahu taala, wa'ay kurbatin fa'alaha, dan disunatkan untuk melakukan kurbah, melakukan apa, ibadah apapun yang boleh bisa dilakukan. Waja'ala tawabah lil mayyit al muslim nafa'uhu dhalik, ya nafa'uhu dhalik, dan dia jadikan pahalanya untuk si mayit yang muslim hal itu bermanfaat baginya. Ini perkataan terlalu umum, ya, terlalu umum. Para ulama merinci apa dulu, ya, apa dulu yang bermanfaat bagi mayit. Sebagian yang mengumumkan seperti itu, semua apa yang dilakukan dengan niat untuk si mayit bermanfaat. Tapi yang benarnya dalam hal ini dirinci. Kalau ada nasnya itu bermanfaat, maka kita katakan bermanfaat. Kalau tidak ada nasnya, maka tidak bisa kita katakan bermanfaat. Karena ini masalah goib, sudah beda alam. Itu pendapat yang benarnya. Itu pendapat yang benarnya. Misalnya bermanfaat kan Nabi misalnya mengkodokan utangnya, ya, menghajikannya, umrohkannya, paham ini, sedekahkan untuknya, ya, mendoakannya, ini kan bermanfaat, semua ada nasnya. Yang tidak bermanfaat, misalnya sholat untuknya, dah, bacakan Al-Quran untuknya, ini semua tidak ada nasnya, tidak ada apa? Nasnya. Jadi dalam hal ini kita terbatas pada nas, itu lebih bagus, ya, itu kesimpulan umumnya. Akan bermanfaat kalau ada nas yang mengatakan bermanfaat. Kalau tidak ada nas yang mengatakan bermanfaat, maka tidak bermanfaat. Ini yang benarnya. Tiris Alkitab. Tinggal tiris. Selesai ini. Jenis satu. Alhamdulillah. Selamat. Tidak mengadap. Allah tidak mengadap. Tadi saya bilang tidak diadap, ya. Sungguh Allah tidak mengadap. Iya. Sungguh Allah tidak mengadap dengan air mata. Alhamdulillah. Hah? Kalau mayatnya banyak, laki-laki perempuan atau laki-laki semua? Gabung maksudnya. Iya, kalau laki-laki semua sudah di kepala. Kalau laki-laki semua, kalau gabung laki-laki sama perempuan, maka laki-laki dulu diletakkan di depan imam, kemudian di belakang perempuan. Di belakang perempuan. Supaya pas, maka kita letakkan perempuannya sejajar dengan kepala laki-laki tengahnya. Tanda. Nah, Imron. Ada yang gini, Imron. Ini Imron. Ini Ahmad. Ini Mubar. Ini saya. Tanggan. Setelah itu banyak perempuan di belakang. Ada Fatima, ada Khadijah. Tanda ini. Ya. Nah, ketika di gini, supaya imam sebentar berdirinya pas di kepala laki-laki dan masuk perempuan di tengahnya, di wasotnya, maka kita majukan perempuannya, kepalanya. Tangan ini supaya langsung berdiri satu kali di sini. Jelas ini? Kalau anak kecil, ya sudah. Setelah laki-laki, anak kecil laki-laki. Ya, laki-laki dewasa, anak kecil dulu. Baru perempuan. Perempuan paling belakang. Karena sebaik-baik sopnya dia saat hidup, saat mati di belakang. Imron? Iya, alhamdulillah. Kalau terjadi, bro, jarang terjadi itu, bro. Tapi siapa tahu, bro. Ini dia menghayal juga ini. Alhamdulillah. Bagaimana kalau mayatnya lebih dari satu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa. Walaupun bukan suami istri, kalau ada maslahatnya, nah, tidak bisa dikubur pisah karena banyak. Paham kan? Tidak apa-apa. Kalau di arahkan ke kubur gimana? Nah, kemarin sudah. Nah, kalau sakan memang langsung ditidurkan begini. Kalau sak tidak ada masalah. Kalau sakan tidur terlentang, tidur ke atas. Nah, makanya tidur mayat itu kepalanya di mana? Ketika dikuburkan. Kalau kebanyakan belah tengah di sini. Di mana kepalanya? Di kuburan, tubuh kuburan. Di arah kiblat atau di mana? Hah? Kiblatnya di kepala atau kakinya di kiblat. Jadi seperti orang berdiri. Artinya kalau dia bangun begini. Paham kan? Karena nyeri dia tak bangun orang kubur. Takut sekali. Ya maksudnya kepalanya di kiblat, kakinya kiblat, kepalanya ke timur. Paham kan? Jelas. Supaya kayak menghadap kiblat. Kalau syak, ya tinggal dibalikkan begini. Memang tetap kaki di sini, kepala di sini, tapi dikasih begini. Paham kan? Anak pernah lihat saat telah dikuburkan mayat itu apakah ada pencaranya itu disiram yang tidak tahu. Apanya? Di atasnya. Apakah disiram, dikasih bunga, itu semua mereka lakukan itu supaya diringankan siksaannya. Dia lakukan itu supaya apa? Diringankan, disiram supaya dingin kuburannya. Dikasih bunga supaya ringan siksaannya. Dalilnya apa itu? Ada dalilnya tahu. Dia berdalil dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, bukan main-main ini. Dalilnya. Susah untuk bantah ini, bro. Hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau antum tolak, ya antum hadis tolak, hadis sahih. Bahkan Nabi SAW pernah lewat di kuburan. Nah, dua kuburan. Diadab. Keduanya. Satu diadab karena tidak, ya, menutup aurat saat kencing atau tidak cebok saat kencing. Satu lagi diadab karena namimah. Maka Nabi mengambil satu pelepah kurma yang basah, kemudian beliau belah dua dan letakkan di atas masing-masing kuburan tadi. Dia beliau katakan, la'allallaha yukhaffifu anhum al-adab ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan darinya siksaan selama ini tidak kering. Berarti kalau kita basahi terus kuburannya, kan diringankan. Kalau kita taruh sesuatu yang basah, bunga, diringankan. Sudah tanam sekalian pohon. Supaya tidak pernah kering, kan begitu? Diringankan. Paham ini? Apa bantahannya ini, Imron? Pertama, kita katakan, itu Nabi lakukan karena dia tahu diadab. Nah, karena beliau tahu apa? Diadab. Kita, kalau kita lakukan itu, malah maka kita pastikan dibawa lagi diadab. Kasihan. Iya kan? Nabi tahu kan itu di ada. Itu wahyu dari Allah. Selain Nabi, tidak ada yang tahu apa yang ada dalam kuburan. Nah, tidak bisa dikiaskan kita sama Nabi. Itu hal yang pertama. Hal yang pertama. Nah, hal yang kedua. Hal yang kedua. Ya, Nabi lakukan itu kan wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Allah sudah meletakkan itu sebagai sebab dia diringankan apa? Siksaannya. Kekhususan Nabi. Kalau kita, ya, tidak ada wahyunya. Tidak ada wahyunya. Paham, Imron? Alhamdulillah. Misalnya mayat ada makan hewan di itu. Jadi hancur mayatnya. Belum ada yang sudah. Kalau mayatnya hancur katanya, gimana cara? Sholat, bisa sholat. Ini kan tidak ada yang sudah. Tanya. Mayatnya sudah di perut hewan berarti. Itu sudah. Masa antum mau kejar hewannya? Nah, alhamdulillah. Nah, itu di kuburannya. Tahu gak? Iya gak? Mau sholat di kuburannya. Nah, tidak ada kuburan. Karena sudah di perut hewan. Itu di kuburannya. Iya gak? Adakah waktu tertentu untuk menziarahi kubur? Tidak ada. Kapan antum mau ingat akhirat? Pergi. Mau siang, bolong, sore, tidak ada waktunya. Kayak aneh itu kayak orang-orang awam yang... Iya, jangan. Orang awam mau cerita semua banyak. Iya. Jangan dibuka itu. Kalau kita pakai dalil orang awam, capek kita. Iya, kita berdalil dengan Nabi supaya tidak capek. Kalau orang awam, bismillah orang awam, capek. Cara urus orang awam, dah? Bagaimana itu orang yang berdoa setelah kubur? Makanya, maksudnya. Dia kan, dia tu kalau setelah kubur itu berdoa bersama. Doa dan dzikir, la ilaha illallah. Iya, dah? Ada hadisnya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqin kan orang meninggal kalian dengan la ilaha illallah. Dah? Iya, gimana dulu ini masalah? Jangan dulu, iya. Ini dia punya dalil, saudara. Dia punya dalil, apakah benar ini dalilnya? Iya kan? Itu? Iya. Ketika Nabi katakan, talqinkan orang meninggal dari kalian dengan la ilaha illallah. Itu bukan setelah meninggal. Tapi sebelum dia meninggal. Karena kenapa? Diterangkan, siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah? Masuk surga itu fungsinya sebelum. Ada setelah meninggal? Tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Tuh, kalau tidak ada sunnahnya, sudah angkat tangan apa semua, sudah tidak ada masa, tidak ada sesunnahnya. Tangan. Sandul tawa. Soleh. Dari tadi angkat tangan. Eh, banyak berarti ini. Nah, cepat sana. Apa sana? Pandang ke sini. Pada lawan jenis, apakah terkhusus suami istri atau mahram yang lain? Nah, suami istri saja. Mahram yang lain wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Nah, apakah menghadap kiblat? Iya, secara umum para ulama mengatakan kalau sholat jenazah itu juga menghadap kiblat karena dia adalah sholat juga namanya. Sholat. Tangkat masuk dalam keumuman hadis atau ayat terkait dengan menghadap kiblat ketika sholat. Apakah kedua? Selanjutnya mengangkat tangan saat kan tidak berdoa mayit, cuma didoakan dalam sholat. Ya kan? Kita kan Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, doa. Iya kan? Allahu Akbar, salam. Selesai. Tidak berdoa lagi setelahnya. Sama aja di kuburan, di masjid, semua tidak berdoa setelahnya. Kalau mayat yang banyak ada di kubur dan berdoa, lubangnya itu berbentuk lahat? Ya, susah. Kalau dibilang berbentuk lahat kalau banyak. Ini kan di kubur banyak, ini tentunya karena doruro. Artinya di sini tidak ada lagi lahat, tidak ada lagi apa? Syar. Karena kalau lahat, berapa panjang lahatnya ke sana? Nah, susah. Susah, pasti syak kalau banyak. Lubangnya. Lubangnya, pasti lubangnya begini. Nah, karena mau dijajar. Kemudian dengan batu nisan. Sampai-sampai ada yang bikin bangunan besar mungkinnya. Batu nisan, tanda untuk orang meninggal. Boleh. Ada. Iya. Karena Nabi buat apa? Nabi kasih tanda. Orang yang meninggal. Ibnu Mad'un ya, kalau tidak salah. Saya lupa, ada saya tulis. Nabi pernah saya cari-cari gimana hukum batu nisan ini. Nabi kasih. Tapi ada ketentuannya. Ini yang terlarang di orang-orang. Batu nisan itu di kuburan tidak boleh ditulis di atasnya, tidak boleh dikapuri, tidak boleh disemen. Artinya batu memang dijadikan tanda untuk kuburan saudara kita. Kuburan apa? Saudara kita. Ketentuannya tidak boleh disemen, tidak boleh ditulis, tidak boleh dicet. Jadi pelanggar orang kasih batu nisan itu bukan batunya. Bukan batunya, tapi apanya? Karena dia tulis tanggal, apanya dia tulis? Tanggal lahir dan tanggal apa? Iya, mau ulang tahun kapan nanti juga di kuburan. Iya, ini jadi ketika dia tulis batu dia tidak cet, dia tulis pelanggaran masuk di haram. Atau dia cet, dia tulis, ya, dia buat dari semen, pelanggaran. Itu saya. Nah, jadi kalau kasih tanda, kalau dia apa hukum kasih tanda? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya kan? Le satu untuk laki-laki, dua untuk perempuan. Tidak ada masalah untuk bedakan saja. Ini kan tanda-tanda. Ya mau kasih 10 juga, tidak apa-apa. Kan untuk tanda. Sebagai tanda kalau ini kuburan keluarga saya. Kuburan keluarga saya. Tidak masalah. Tetapi tidak boleh dicet. Tidak boleh dikapuri. Tidak boleh di... apalagi semen dan semisal. Kalau di kemudian dibuatkan pembatas misalnya diukir atau boleh kemudian apakah kuburannya boleh dibuat pembatas? Ini diukir maksudnya gimana? Misalkan karena batunya tidak boleh di dikandung tadi, kemudian untuk membedakan dia dengan batu-batu yang pada umumnya, dia diukir, misalkan dibentuk. Tidak masalah, kalau tidak ada cet, tidak ada tulisan. Iya, sedikit masalah ini, tidak apa-apa. Kan tidak ada tulisan, hilang dari larangan dalam hadis. Larangan dalam hadis. Terus apa tadi? Pembatas. Ya, kalau pembatas dari batu supaya tanahnya tidak jatuh, tidak longsor, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu untuk maslahat kuburan. Untuk maslahat kuburan, tidak masalah. Tapi tidak boleh dicet, itu semuanya. Susahnya itu banyaknya tanah kosong Ahmad. Ya, katanya bagaimana kalau sudah full kuburan dan tidak ada kuburan lagi, apakah boleh ditumpuk? Boleh, tidak apa. Kalau yang peti sudah hancur yang di bawah, dah? Karena orang sudah tahu itu ada kira-kiranya. Kalau sudah sekian tahun sudah jadi tanah. Boleh digali kembali baru dikuburkan di situ. Tidak apa-apa. Bagaimana hukum sholat berjenasa di belakang imam yang cukup bisa? Nah. Jadi kita sudah sholat. Pas selesai sholat, ini imamnya teriak. Apakah dia muslim? Maksudnya? Ini jamaah aja teriak, Ustaz. Ya muslim. Iya. Iya. Apa maksudnya? Selesai solat, ini imamnya ini teriak langsung, Ustaz. Apa beda muslim? Jadi dia ragu ini muslimnya. Iya, meragukan muslim-muslim itu bahaya. Ini sudah orang jelas ini muslim meninggal. Baru dia masih tanya lagi. Bahaya meragukan muslim, bahaya itu, bahaya nanti dia malah yang batal amalannya. Ini tuh dia yang batal amalannya, bahaya. Tidak masalah, alhamdulillah. Apakah ada manusia atau ada manusia dan kapan waktu itu? Kalau orang meninggal apakah ada tausiah? Tidak ada tausiah. Cuma Nabi katakan setelah meninggal, setelah di kuburan, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian. Tausiah tidak ada tuntunan. Tausiah di kuburan tidak ada tuntunan. Nah, kalau mengingatkan supaya mereka doakan saudaranya, ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Tahu kan? Jadi tausiah tidak ada. Tidak ada. Tidak ada tuntunannya. Nah, yang ada adalah kita teriakan, kita kasih tahu bahwa mintakan ampun untuk saudara kalian karena dia lagi ditanya. mintakan kekokohan untuk. Cara menjari kubur, apakah harus menggunakan patok? Tidak ada. Kita lihat saja kuburan, tidak boleh jalan di dalam kuburan. Nah, tata caranya tidak boleh, kalau pergi ke sana, tidak boleh pakai sandal. Tadi itu. Saya bilang tadi doanya. Assalamun alaikum. Kuburan kafir, jangan bilang non muslim. Iya. Kuburan orang kafir. Orang muslim. Iya, tidak boleh dikubur orang muslim di kafir. Tidak boleh dicampur. Karena masalahnya nanti terkait dengan doanya. Kita mendoakan orang kafir itu haram. Karena Nabi larang, Allah Subhanahu wa taala larang untuk mendoakan apa? Orang kafir. Jadi ketika kita campur begitu, nah ini namanya sabdud dariah. Artinya kita menutup pintu. Karena kalau kita kubur sama, kita ziarahi, kita doa, maksud juga dia, kita mendoakan orang kafir, haram mendoakan orang kafir yang telah meninggal. Telah meninggal, memintakan ampun untuk mereka tidak dibolehkan. Jadi kalau campur begitu tidak boleh asalnya. Bahaya itu. Jangan-jangan tolerannya itu. Jangan dikubur di situ. Karena kita nanti ziarah, kita doakan orang kafir, kena terus kita. Masuk terus yang diharamkan. Ke sana doakan lagi. Wah, masuk lagi yang dilarang. Dilarang. Padahal Allah larang kita untuk memintakan ampun untuk orang kafir. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Maksudnya doa khusus untuk orang yang meninggal, tidak ada tuntunannya. Ya, karena memang yang ada tuntunannya itu yang Nabi hanya mengatakan doanya anak soleh itu bermanfaat. Adapun saat ziarah, tidak ada tuntunan secara khusus. Kalau secara umum, maksudnya dia doakan di mana saja, kapan saja, itu baru ada manfaat. Tidak ada. Tidak ada ukurannya. Terserah saja yang bisa antum jadikan tanda. Sudah lewat. Alhamdulillah.